Yeah. sini walau biru wajahnya. Khairan dari ia nazaran ilaiya, khairan dari ia nazaran ilaiya. Ma anta illa yasini dan jum'ani.